patuka tuka dia luku salah luku kemari luku lincu terus menari si ujung minta nona si u nona e pelagu negojo di e menari ambil nona sondur pagu meski nona duduk jauh beta panggil terus menyau laju-laju lepas datang kemari. Hei pura-pura tidak tahu belum ditanya sudah mau sebab nona punya suka sendiri. Datanglah kemari. Hei pura-pura tidak tahu belum ditanya sudah mau sebab nona punya suka sendiri. Guru-guru nih ipa tuka-tuka dia luku salah luku kemari luku lintu terus menari si ujung minta nona siu nona e belagu dengar tu si e menari ambil nona sungguh pagu meski nona duduk jauh beta panggil terus menyau laju-laju lekas datang kemari. Hei pura-pura tidak tahu belum ditanya sudah mau sebab nona punya suka sendiri. Sebab nona punya suka.